Dados rahmate Allah Ta'ala niki ngantos benjang dateng Kanjeng Nabi saking dunya niki ngantos akhirat tetep mengalir ora ana putuse. Lha niku. Lah selawate Allah Ta'ala dateng Kanjeng Nabi niku rupine napa apa jur Allah Ta'ala niku maos Allahumma sholli ala Muhammad boten. Selawatipun Allah Ta'ala dateng Kanjeng Nabi niku rahmatan makrunatan bita'atim. Paringi Allah Ta'ala rahmat marang Kanjeng Nabi boten nalika Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul niku boten, utawa dadi nabi nembe ayat niku diturunake terus Allah Ta'ala maringi rahmat salam dateng Kanjeng Nabi boten, pun saking azali Allah Ta'ala maringi rahmat salam dateng Kanjeng Nabi. Kawitane Allah Ta'ala ndamel kabehane kawulane lan makhluke nggih wenang-wenang mawon sakersane Allah Ta'ala. Nek Allah Ta'ala ngersakake niku mboten wonten sing mustahil. Serba mungkin nek Allah Ta'ala ngersakake. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fa in lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kan amalam yasya'lam yakun. Allah Ta'ala niku damel bumi langit lan saisine perintah saisine nopo langit bumi niku wau ya ora ana sing nyegah ora ana sing merintah. Malah hebatipun badane damel langit niku Allah Ta'ala junjung kemuliaane langit marga ning jerone dhuure langit iku wonten arsy, wonten kursi, wonten napa niku kaagungane kursi, kaagungane arsy niku ora iso dibanding karo wujude donya. Lir kadya tampah sing gedhe banget niku donya, planet-planet yang lain kalir kadya upa ning tampah jejer niku wau alit sangat mboten wonten artine. Lah temrikulah Allah Ta'ala wassama'i wattariq wassama'i pinten-pinten ngangge wawune wawu kosam. Lah nek muni wawu kosam maknane demi demi langit makhluk langit ana neh sing nganggo wit-witan watini wa zaitun apa iloke nek ngono kuwi Allah Ta'ala ngultusake mitosake karo wit-witan marga nganggo kalimah wawu qasam wasamsi wadhuhaha wassama'i wattariq terus wazait watini wazaitun wawune wawu kosam sedaya apa njur arep dimaknani Allah Ta'ala kok sumpah nganggo makhluke niku ora ajib. Ternyata wawu kosam niku nuduh kok nuduhake kodrat iradate Allah Subhanahu wa Ta'ala sedaya contoh sedaya ingkang sampun dipun ciptake Allah Ta'ala niku ngregani karo makhluke ngregani karo kaulane lho niku hebate sing gawe urip sing nyiptake ngregani karo gaweane niku rampun to. Lanjur awak iku lho piyambak niku napa lerangatan. Kula niku nek dong seneng wit-witan tanduran nggih demen nyar. Demen karo barang anyar. Esuk sore ditunggoni godhonge sing ora apik niku disingkirke,

Tetes Allah Ta'ala ngeresake niku ora ana sing angel. Umpamane kok ana siji wali, ana siji wong wali duren pun. Wong sugih miliarder. Saking duwite kakean miliaran dadi derderan. Demen karo wong wadon. Lah ya nek mending wong wadon niku ayu sing kaprah ayu. Cantik. Wis ireng. Rambutnya berkitik, dia wajar-wajar mawon. Digawe iki omah puluhan miliar. Prabote semonten ugi terus sampai tekan kendaraan. Lho nopong takon, ning takon ini ku halus. Jane ki istimewaane bojomu iku apa? Niku nek didawakno apa wong wadok iku sing ayu iku apa ora noneh. Niku nek cara kasare wong takon. Wong ireng ngono rambuté merkitik. Mripate tok sing blalak kok ditukokke omah sing semanten, kendaraane semanten. Apa keistimewaane? Jawabe sing duwe-duwe enak mawon. Lah kowe urusanmu ku apa duit-duit ku dhewe kok kowe ribut. Nggih mboten? Allah Ta'ala maringi karomah. Dudu karepe wali. Aku ibadah ben dadi wong kramat niku dudu tujuane wong ahli thariqah. Wong teng donya niku ana perkara telu sing disucikake. Pertama napa fisik utawi jasad. Jasad disucikake ngangge sebab toya perintah Allah Ta'ala dateng syariatipun sing dipun turunaken dateng Kanjeng Nabi rupine wudu, cuci muka adus biasa nganti adus gede. Butuh toya. Nek mboten tayamu niku sesucine awak. Lah sesucine pakaian nek wis muni rong dina wis mambu ya dicopot ganti dikumbah ya butuh sesucen-suceni ya alate mawi banyu. Prabot rumah tangga sami membutuhkan. Niku. Sing kaping kalih sesuci sing ora katon. Ana ning ora katon. Awak iso ngrasakno ning ora iso delok mirsani apa pencernaan nganti Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihu. Lah sumber sehat fisik niku ten pundi? Ten pencernaan. Sumber sehat batiniah dateng perkawis ubudiah ten pundi? Ning ati. Sing kanggo ning pencernaan supaya darah putih apik hasile. Lah iya, pencernaan ini ku kudu disuceni. Ngangge napa? Urus-urus. Nek ngangge urus-urus umpamane obat kimia nek pun medal ping 6 cairane telas cepet harus diberhentikan. Lho niku diantepi sipun. Ada alat pencuci yang luar biasa di samping untuk nahan nafsu. Napa? Sosiamu Ramadan. Posone Ramadan iku termasuk mencuci pencernakan supaya apa yang hasil dicerna oleh pencernakan hasilnya baik. Lho niku dadi jasate ya disuceni, pencernaane ya disuceni. Atine sing nomor 3 ya disuceni ngangge napa ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ati niki ati niku panggenane gumedhi ya ning ati, sombong ya ning ati, duit donya titik gumedhi ya ning ati. Kabeh niku sumbere niku ning ati. Arep sirik arep ora ya tempate niku teng ati. Sebab temri ku wenten i'tiqad. Lho ngeten niku. Makane boten kenging napa menuduh ataupun mengatakan syirik, sebab adanya kesyirikan letaknya wenten i'tiqad. Nggone i'tiqad wenten ati, aku ora weruh krenteke wong. Umpamane kok kula ziarah si A, umpamane ziarah ning Sunan Gripik. Pangeran Sunan Gripik sugihake kula. Lah iku nek jelas jahar kang kaya mengoten sirik iku. Wong iki wong mati kok. Ning ulama waliullah wis sedo kok sampean mengeranake. Umpamane itu baru. Lho niku. Niku diandhewe sipun. Sing arane tawasul niku kathah wong kita disukani tawasul kok karyan Allah Ta'ala. Gampangane ngoten mawon. Ning zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing dijak ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten? Para sahabat, sallu kama raaitumuni usolli. Jenengan kalian kula menangi Kanjeng Nabi mboten. Lajeng peranan kalimah sallu kama raaitumuni usolli sing pundi? Ning Masjidil Haram, Allahu Akbar, orang wis dakep lempengan tangane sak kelompok. Sing setunggal mawi segagap, sallu kama raaitumuni usolli. Ayo. Kita tawasul ngertos sallu kama raaitumuni usolli ya saking sahabat sing sami makmum mirsani dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek ora tawasul weruh sujude sahabat, rukuke sahabat, saking pundi kula pengertos sallu kama raaitumuni? Pun jangel-angel. Lah niku mawon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali malih dateng kodrat iradati Allah Ta'ala sak kersane maringi karomah ring aulia ilah niku mboten tujuan. Aja maneh kok karomah ibadah ben dadi wali niku blas mboten wenten. Niku kersane Allah Ta'ala sing ngangkat dadi kekasih. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim balahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Niku reneng sekolah sebab sing wisuda langsung Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum innama yahsyallah min ibadihil ulama. Siapa sing wisuda Allah Ta'ala langsung. Makanya Kanjeng Nabi dawuh al ulama warathatil anbiya. Lah temrikilah diparingi karomah mergo cedhakipun caketipun kalian Allah Ta'ala bisa nguripake wong pamane kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wong Kanjeng Nabi dawuh ulama ikan nabi ya Bani Israil, ulama kuku martabate pangkate lir kadya Bani Israil. Nabi Isa iso nguripake wong mati. Syekh Abdul Qadir Jilani senajan kedudukane karomah adoh dibanding karo mukjizat, ning ana karomah diparingi dening Allah Ta'ala iso nguripake wong. Lha iku sing ngersake sapa? Allah Ta'ala. Sing maringi sinten? Allah Ta'ala. Akale beleake karo sing gawe akal, insyaallah mlebu akal. Ning nek akale ora dibeleki karo sing gawe akal, mustahil kon mlebu. Lan iki mapan. Mangkane udhulu fisilmi kafah, aja atine tok, akale tetep kudu beriman, atine beriman, mripate beriman, astane beriman, kakine beriman. Maka dari itu salat perlu wentenipun tuntunan bil harokat, tidak dikenal lagi. Allahu Akbar meripati dikenal lagi karo sapa sing gawe meripat sapa? La ilaha illallah wallahu akbar. kupinge dikenalake karo sing gawe kuping kalih. Sinten? La ilaha illallah. Astane dikenalake karo sing gawe asta kalih. Sinten? La ilaha illallah. Sak sukune, sak anggota badane dikenalake dateng la ilaha illallah, dijak nyembah sujud marang la ilaha illallah. Lama buta bihakin fil wujudi ilallah. Ora cukup. Kau bisa ngerti iman, bisa ngerti Islam, bisa ngerti la ilaha illallah sak piturute. Pamane. Teko sinten? Nggih teko Kanjeng Nabi. Lah yo kenal nomor ipatku iku karo sapa? Muhammadur Rasul. Kupinge dikenalake Muhammadur Rasul. Asto kalihe, suku kalihipun, semua anggota fisikipun, badanipun dikenalake kalian Kanjeng Nabi Muhammadur Rasul. Ya Allah Ta'ala demen dengan Kanjeng Nabi luar biasa. Kula demen karo bojo kula. Ning ora tau tak tulis ten kamar kula, Lutfi Salmah. Ten kamar masuk pintu ngajeng Lutfi Salmah. Ora. Nengne Allah Ta'ala margo demeni karo Kanjeng Nabi mlebu swarga, pintu swarga ditulis la ilaha illallah Muhammadur. Nang dhuwur ares la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kabeh tembok-tembok swarga hiasane la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa berlebihan? Makanya dawuh Kanjeng Nabi leres manasya sholata alayya idza dzakirni khata atariqal jannah. Sapa wong sing maca selawat marang sing krungu asma ingsun ning ora gelem macaake selawat marang ingsun sasar dalane swarga. Sahabat Umar hebat malih nalika temurun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sahabat Ka'ab takon ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'ab takon kalih Kanjeng Nabi, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah? Dijawab, Allahumma salli aqulu Allahumma salli 'ala Muhammad. Kanjeng Nabi didik ning sahabat Ka'ab, sahabat Ka'ab lir kadya murid ngadep gurune dituntun Allahumma sholli ala Muhammad, ya apa munine apa jare guru ora bakal wani nambahi Allahumma sholli ala sayyidina ora. Niku adabe ning badane medal saking sekolahane pendidikane ditakoni jo malih kok ten Kanjeng Nabi ten Pak Lurah mawon. Le, dek, lurah ingin senjenengan, sinten asmane. Dijawab, Turmudi, lulu, bapak lurah Turmudi, niku adabe ngoten, toto kromone. Iku selawat bih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niku adabil murid marang guru, ana dasare margane ana sayyidi waladi Adam. Dawe Kanjeng Nabi ngoten, makane sahabat Ka'ab wani nambahi kalimah sayyidi sayyidina. Tara ngoten. Sahabat Umar terus badane nampi selawat iku Kanjeng saya takkan kalian Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kados pundi menawi pahalane selawat kula hadiahaken dateng panjenengan seprapat kemawon. Jawab Kanjeng Nabi pripun? Apik ya Umar. Kaget itu. Dipikir malah ke sahabat Umar, iya ya, separuh ae Kanjeng Nabi kok ngono piye. Sepalih mawon ya Rasulullah, dijawab kalian ke Kanjeng Nabi, apik ya Umar. Bunet telung prapat mawon, apik ya Umar. Akhirnya sahabat Umar lingsem, ya Allah. Lajeng matur Kanjeng, ya Rasulullah, nopo selawat mawon nopo ingkang kula waos sedaya kula hadiahaken dhateng panjenengan Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh napa, al antamu imanuka ya Umar, saiki sempurna imanmu ya Umar, bibarakati shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki ten kitab kitab endi waca sadatu darin ku hadits sing sok iku pirang-pirang ning ngono. Aja adol jari ae. Dan afdhalus shalawat duril mantun iki Ibnu Hajar muhadditsin muhadditsin kathah. Keterangan-keteranganipun. Lah saking mekaten ringkes mawon jane tepsih panjang nanten kula badhe ten Malang sedap malih niku wedine ketinggalan sepure. Terus shalawate Allah Ta'ala niku pun azali diparingake dhateng Kanjeng Nabi, shalawate Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi makrun rahmatan makrunatan bita'zim, rahmat dibarengi serta mulyaaken ngurmati marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semonten ugi shalawate para malaikat. Lajeng Allah Ta'ala nembe perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, supaya umat niku berhubungan karo Kanjeng Nabi ora pedhot. Pertama kita maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, benten malih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, timbul kecintaane. Nek pun timbul kecintaane, apa sing dicintai dening Kanjeng Nabi, insyaallah akeh dilakonane. Sampai tekan pakaian-pakaiane derek sunai Kanjeng Nabi margo cinta. Wong demen niku larang. Ana wong pacaran mau Kanjeng Nabi kadoan, wong pacaran loro durung tentu jamin. Nek kowe umpamane awake dhewe niku pikantuk si A fulanah mesti mlebu swarga, sapa sing ngomong? Umpamane si wadon meniko wau kawin kalian tiang kakung meniko wau jaminan swargane, sapa sing ngomong? Kok enak temen mengklaim kowe swargane dhewe ae. Kanjeng Nabi pantes wong Allah Ta'ala damel ke surga riku kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yo niku diantawisipun. Nah niki lah. Dados selawatipun Allah Ta'ala dhateng Kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam iku makrunatan bi bita'dib. Lali dhewe ngomong tekan timam. Bab napa ya Abdullah? Ya. Demen iku larang. Lah sing pacaran iku wae contone. Dikeki cincin padahal tembaga. Disekrum ngangge kaya emas. Watune watu mainan. Niku nek nyimpen iku ngati-ngati marga sing maringi pacaran. Gara-gara kesingsal tukaran karo adik kandunge piyambak. Kali aku lali-lali ku mak nggowe apa piye? Ora, Mas. Aura, aku sing buka-buka lemari ku kowe tukange kok. Mboten saestu. Lho, bejane tukaran marga ana kenang-kenangan teko pacare. Sing ora jamin swargane, iku dilambu tukaran. Lah niki mboten kenang-kenangan pepesan kosong, shalawat dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho, mangkane nek pingin tambah kuat mahabbahipun sesuai dawuh Kanjeng Nabi, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati, kadar bobot iman seseorang tergantung iman ke mahabbah karo ingsun. Nek mahabbah karo ingsun tenanan ya tambah kuat imane. Allahumma ja'alna minhum. Muga-muga kita wong sing pencinta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecinta sahabat Kanjeng Nabi, pecinta dhateng para ulama e para aulia ipun, pecinta dhateng tiyang sepuh kalih, pecinta dhateng guru-guru nipun, pecinta dhateng para pejuang yang memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan dan kebodohan, pecinta dhateng para napa laku-lakune para salafun salihin lan mlebet dhateng dawuh Kanjeng Nabi, almar'u ma'aman ahabba, benjang bakal dikumpulake karo piyayi-piyayi kang dipun demeni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat Qutbul Bidayat wa Nihayat Khalifatullah fi khuzainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadatil qadat salatan tahtahula nabiha ababal khairat wa sa'adat fi dari dunia wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa fi awladina wa ikhwanina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyahum min jami'il ahwali wal afad wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin kirang langkung ibun walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.